Ada lagu spesial buat semuanya. Lagu lama dirilis ulang bersama dengan Monata, biar semuanya bisa goyang lagi. Mas Tony. Kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat kesucian terlindung juga. Cinta bukan sama Monata, buat Walker tercinta dan juga Monata mania Indonesia. Kita goyang lagi semua. Monata. Oke, terima kasih banyak, tepuk tangannya. Luar biasa, Walker.